Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 468. Kitab Rahasia Bersuci. Lanjutan dari sebelumnya. Dan menyediakan batu untuk istinja sebelum duduk dan tidak beristinja dengan air pada tempat melakukan qadha hajat. Dan berusahalah menghabiskan keluar air kecil dengan mendehem-dehem dan bersin 3 kali dan melalukan tangan di bawah kemaluan. Dan tidaklah membanyakkan berpikir mengenai habis dan tidaknya keluar air kecil itu, karena dapat menimbulkan kebimbangan hati dan menyukarkan kepadanya urusan membuang air kecil itu. Dan apa yang dirasakan ada basah, maka hendaklah diperkirakannya itu sisa air. Kalau tidak juga menyenangkan hati, maka hendaklah dipercikkan air ke tempat itu, sehingga kuatlah keyakinannya dan yang demikian. Tidaklah kiranya ia dipengaruhi oleh setan dengan kebimbangan hati. Pada hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat demikian, yaitu memercikkan air. Diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Sufyan bin Al-Hakim Al-Fakati. Kecil ialah orang yang lebih berpaham, maka kebimbangan hati itu menunjukkan kepada kekurangan paham. Pada hadis yang diriwayatkan Salman radhiyallahu anhu tersebut, bahwa kami diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap perkara sampai kepada bersuci daripada hadas. Maka disuruhnya kami tidak beristinja dengan tulang dan berak keras. Dilarang kami menghadap kiblat waktu membuang air besar atau air kecil. Diriwayatkan Muslim dari Salman. Berkata seorang laki-laki kepada setengah sahabat dari orang Arab yang telah berselisih paham dengan dia, "Aku tidak menyangka engkau pandai bersuci dari hadas." Maka menjawab sahabat itu, "Ya, saya pandai. Sungguh-sungguh saya pandai dan mengetahui betul. Saya jauhkan bekas-bekasnya. Saya sediakan alat pembersihnya. Saya menghadap ke asyih dan membelakangkan angin. Saya i'a seperti i'a-nya kijang. Dan saya ijfal seperti ijfal-nya unta." Asyih ialah tumbuh-tumbuhan yang harum baunya, tumbuh di desa. I'a di sini ialah berjongkok ke depan 2 tapak kakinya. Dan if dan ijfal ialah mengangkat punggungnya. Di antara keringanan ialah bahwa manusia itu membuang air kecilnya dekat temannya dengan menutupkan diri daripada teman itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbuat demikian meskipun dengan perasaan malu yang sangat berat, gunanya untuk menerangkan kepada orang banyak bolehnya demikian. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Huzaifah. Cara istinja. Kemudian beristinja pada tempatnya dengan 3 buah batu. Kalau bersih dengan 3 batu itu, maka mencukupilah. Dan jika lo tidak, maka hendaklah dipakai batu yang 4. Kalau sudah bersih dengan batu yang 4 itu, maka ditambahilah dengan memakai batu yang 5. karena membersihkan itu wajib dan mengganjilkan itu sunat. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beristinja dengan batu, maka hendaklah mengganjilkan batu itu. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Batu itu diambil dengan tangan kirinya dan diletakkan di muka tempat keluar najis sebelum tempat najis, dan dilakukan dan dilalukan batu itu dengan menyapu dan memutarkan sampai ke ujung tempat najis. Kemudian diambil batu kedua dan diletakkan di ujung tempat najis tadi dan dilalukan ke muka. Kemudian diambil batu ketiga lalu diputarkan di keliling tempat keluar najis sekali putar saja. Kalau sukar diputar dan disapu dari depan ke belakang, maka mencukupilah yang demikian. Kemudian diambil batu yang agak besar dengan tangan kanan dan dipegang kemaluannya dengan tangan kiri, dan disapukan batu dengan kemaluan dan digerakkan tangan kiri. Lalu menyapu tiga kali pada tiga tempat dari sebuah batu, atau pada tiga batu, atau pada tiga tempat dari dinding. Maksudnya menyapu kemaluan pada dinding sebagai alat istinja, sehingga tiada kelihatan lagi basah pada tempat yang disapu itu. Apabila berhasil yang demikian dengan dua kali, maka ditambah dengan kali ketiga. Dan wajiblah yang demikian kalau ia bermaksud menyingkatkan dengan batu saja. Dan kalau berhasil dengan empat kali, maka disunatkan kali kelima supaya ganjil. Kemudian berpindahlah ke tempat lain dari tempat itu dan beristinjaklah dengan air, dengan menuangkan dengan tangan kanan ke tempat yang diistinjakan itu, serta gosokkan dengan tangan kiri, sehingga tidak tinggal lagi bekasnya yang dirasakan oleh tapak tangan dengan perasaan disentuh. Dan tidak dilakukan istinja itu dengan bersangatan benar sampai-sampai ke dalamnya, karena yang demikian itu adalah sumber kebimbangan. Dan hendaklah diketahui bahwa yang tidak sampai air kepadanya, maka itu adalah batin atau bagian dalam. Dan tidaklah dihukum najis lendir-lendir yang di dalam badan sebelum lagi nyata keluar. Dan tiap-tiap yang sudah nyata keluar, maka tetaplah baginya hukum najis. Batas ukuran sudah nyata keluar ialah sampai air kepadanya, maka air itu menghilangkannya dan tidak ada arti bagi kebimbangan. Dibacakan setelah selesai dari beristinja, ya Allah, ya Tuhanku, sucikanlah hatiku daripada nifak dan peliharakanlah kemaluanku dari kekejian. Digosokkannya tangan pada dinding atau pada tanah untuk menghilangkan bau kalau masih ada. Mengumpulkan antara air dan batu itu sunat. Diriwayatkan bahwa tatkala turun firman Allah Ta'ala yang artinya di dalamnya ada beberapa orang yang ingin membersihkan diri, Allah menyukai orang-orang yang bersih. Surat Al-Baqarah ayat 108. Lalu bertanya Rasulullah SAW kepada penduduk Quba, bersuci yang manakah yang dipuji Allah akan kamu dengan sebab bersuci itu? Maka mereka itu menjawab, kami kumpulkan di antara air dan batu. Diriwayatkan Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abi Ayyub dan Jabir. Cara wudu. Apabila telah selesai dari istinja, maka dikerjakan wudu. Tidak pernah sekali-kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilihat keluar dari kakus, melainkan terus berwudu. Dimulai dengan menggosok gigi atau bersuki. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna afwahakum turukul Qur'ani fatayyibu hafisiwa." Artinya, mulutmu itu adalah jalan Al-Quran. Maka, buatkanlah dia baik dengan bersuki. Diriwayatkan Abu Na'im dari Ali. Seyogyalah diniatkan ketika menggosok gigi itu membersihkan mulut untuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah atau menyebut nama Allah di dalam salat. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu salat sesudah bersuci adalah lebih utama daripada 75 salat dengan tidak bersuci. Diriwayatkan Abu Na'im dari Ibnu Umar. Dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jikalau tidak aku takut kesukaran kepada umatku, niscaya aku suruh mereka dengan bersuci tiap-tiap salat. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak ingin melihat kamu masuk ke tempatku dengan gigi kuning. Dari itu, bersucilah. Diriwayatkan Al-Bashar dan Al-Baihaqi dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersuci pada malam hari beberapa kali. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia menerangkan, selalulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kamu menggosok gigi, sehingga kami menyangka akan turun sesuatu mengenai bersuci itu kepadanya. Diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Abbas. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, haruslah kamu bersuci, karena bersuci itu menyucikan mulut dan membawakan keridaan Allah. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bersuci itu menambah terpeliharanya kesehatan dan menghilangkan dahak. Adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan dan sugi itu pada telinga mereka. Caranya, ia bersugi itu dengan kayu arak atau dengan ramping kayu-kayu yang lain, di mana kayu itu kesat dan menghilangkan dagi gigi. Bersugi itu pada lintang dan menurut panjang dari gigi. Jika diringkaskan, maka menurut lintangnya saja. Disunatkan bersuci itu pada tiap-tiap salat dan pada tiap-tiap wudu, meskipun tidak melakukan salat sesudah wudu itu. Dan ketika berubah bau mulut dengan sebab tidur atau lama berdiam diri atau memakan sesuatu yang tidak enak baunya. Kemudian setelah selesai daripada bersuci, duduklah untuk berwudu dengan menghadap kiblat dan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada berwudu bagi siapa yang tiada membaca bismillah. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Sa'id bin Sa'id. Artinya, tiada wudu yang sempurna. Dan membaca doa ketika itu yaitu A'udhu bika min hamazatis syayatin fa'udhu bika Rabbi ayyakdurun. Artinya, aku berlindung dengan engkau daripada gangguan setan, dan aku berlindung dengan engkau ya Tuhan daripada kedatangan setan itu padaku. Kemudian membasuh kedua tangan 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana atau tempat air dan membacakan doa yang artinya dan membacakan doa yang bunyinya, Allahumma inni as'aluka yumna wal barokata wa'undzubika minas su'ni wal halaka. Yang artinya, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku bermohon kepadamu kebahagiaan dan keberkatan. Aku berlindung dengan engkau daripada kecelakaan dan kebinasaan. Kemudian meniatkan mengangkat hadas atau membolehkan sholat dan mengekalkan niat itu sampai kepada membasuh muka. Jika lupa berniat ketika pada muka, niscaya tidak boleh. Kemudian mengambil air dengan tangan kanan untuk mulut, maka berkumur-kumurlah dengan air tadi 3 kali dan memasukkannya ke lubang hidung dan memasukkannya ke lubang mulut. Kecuali berpuasa, maka hendaklah dengan pelan-pelan saja. Dan bacakan doa yang bunyinya, Allahumma a'inni ala tilawatika. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrillah. Yang artinya, Ya Allah, Ya Tuhanku, tolonglah aku untuk membaca kitabmu dan membanyakkan zikir kepadamu. Kemudian mengambil lagi air untuk hidung dan memasukkannya ke hidung atau istinsyak 3 kali. Lalu menaikkan air itu dengan nafas ke rongga hidung dan mengeluarkan apa yang ada di dalam rongga hidung. Seraya membaca ketika mengisap air tadi doa. Yang artinya, Ya Allah, Ya Tuhanku, adakanlah untukku bau surga dan engkau ridho kepadaku. Dan ketika mengeluarkan kotoran di dalam hidung, maka membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min rawa'ihin nari wa min su'id dar. Ya Allah, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau dari bau neraka dan dari buruknya negeri tempat tinggal. Karena menghisap ialah menyampaikan air ke dalam dan membersihkan ialah menghilangkan sesuatu yang ada di dalam hidung. Kemudian mengambil air untuk muka, maka membasuhkan muka itu dari permulaan dahi sampai ke penghabisan yang di hadapan dari dagu menurut panjangnya dan dari telinga ke telinga menurut lebarnya. Dan tidak termasuk dalam batasan muka 2 sulam yang terletak pada pinggir 2 pelipis. Kedua sulah itu adalah bagian dari kepala. Dan air itu disampaikan ke tempat andam, yaitu apa yang dibiasakan kaum wanita memotongnya, yakni sekedar yang ada pada peti muka, di mana diletakkan ujung benang atas puncak telinga dan ujungnya yang kedua pada sudut pelipis. Dan disampaikan air kepada tempat tumbuh bulu yang 4, yaitu 2 alis mata, 2 kumis, 2 jambang, dan bulu-bulu mata, karena bulu-bulu tersebut adalah biasanya tipis. Dan 2 bulu jambang, yaitu yang setentang dengan 2 telinga dari permulaan janggut. Dan wajiblah disampaikan air kepada pangkal-pangkal janggut yang tipis, yakni yang termasuk bagian muka. Adapun janggut yang tebal, maka tidak diwajibkan. Dan bulu yang tumbuh di antara bibir bawah dan dagu dihukum seperti hukum janggut tentang tebal dan tipisnya. Kemudian diperbuat yang demikian itu 3 kali, atau ditumpahkan ke atas yang dohir dari janggut yang terurai, dan dimasukkan anak-anak jari ke dalam lubang dua mata, tempat pangkal mata, tempat penghimpunan celak, dan dibersihkan kedua mata itu. Dan bercita-cita dengan penuh pengharapan ketika itu akan keluar segala kesalahan dari dua mata. Dan seperti itu pula pada tiap-tiap anggota yang lain. Dan dibacakan doa yang artinya, Ya Allah, ya Tuhanku, putihkanlah mukaku dengan nur Engkau pada hari yang putih segala muka wali-wali Engkau. Dan janganlah Engkau hitamkan mukaku dengan kegelapan Engkau pada hari hitam segala muka musuh Engkau. Dan digosok-gosokkan janggut yang tebal ketika membasuh muka, karena yang demikian itu adalah sunat. Kemudian dimasukkan kedua tangan sampai kedua siku tiga kali. Digerak-gerakkan cincin, dipanjangkan penyapuan tangan, dan diratakan air sampai ke bagian atas pangkal lengan. Karena yang berbuat demikian dikumpulkan pada hari kiamat dengan cahaya yang gemilang pada pangkal lengannya dari bekas wudhu. Begitulah telah datang hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sanggup memanjangkan pemakaian air sampai ke pangkal lengan atau hurrah, maka hendaklah dikerjakannya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Dan diriwayatkan pula bahwa pakaian itu sampai ke segala tempat wudhu. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Dimulai dengan tangan-tangan, seraya dibacakan doa. Yang artinya, Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah akan jagu kitabku pada tangan kananku, dan hitunglah kiranya amalanku atau hisab dengan kiraan yang mudah. Dan dibacakan ketika membasuh tangan. Ketika membasuh tangan kiri dengan doa yang artinya, Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari Engkau berikan kepadaku kitabku pada tangan kiriku atau dari belakang punggungku. Kemudian diratakan kepala dengan menyapu, di mana dibasuhkan kedua tangan dan dipertemukan ujung anak-anak jari kedua tangan yang kanan dengan yang kiri. Dan diletakkan kedua tangan itu pada hadapan kepala. Lalu ditarikkan kedua tangan itu ke kuduk, kemudian dikembalikan ke hadapan kepala kembali. Dan ini adalah sekali sapu, di mana diperbuat yang demikian itu sampai tiga kali, seraya dibacakan doa, yang artinya, Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan rahmat Engkau, turunkanlah kepadaku segala berkat Engkau, naungilah aku di bawah naungan arsmu pada hari yang tiada naungan selain dari naungan Engkau. Kemudian disapukan kedua telinga luar dan dalamnya dengan air yang baru, dengan memasukkan kedua telunjuk ke dalam lubang kedua telinga itu dan diputar-putarkan kedua ibu jari pada luar telinga. Kemudian diletakkan tapak tangan ke atas dua telinga itu sebagai tanda melahirkan ratanya air. Dan diulangi tiga kali, serta dibacakan doa yang artinya, Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku sebagian dari mereka yang mendengar perkataan, maka mengikuti yang baik daripadanya. Ya Allah, ya Tuhanku, perdengarkanlah kepadaku seruan penyeru surga bersama orang baik-baik. Kemudian disapukan leher dengan air yang baru, karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyapu leher adalah menyelamatkan daripada rantai neraka pada hari kiamat. Diriwayatkan Abu Mansur Ad-Dailami dari Umar. Dan dibacakan doa yang artinya, Ya Allah, ya Tuhanku, lepaskanlah leherku dari api neraka, dan aku berlindung dengan engkau daripada rantai dan kalung api neraka. Kemudian dibasuhkan kaki yang kanan 3 kali, dan diselang-selangi dengan tangan kiri dari bawah jari-jari kaki kanan. Dan dimulai dengan jari kelingking dari kaki kanan, dan disudahi dengan kelingking dari kaki kiri. Dan dibacakan doa yang artinya, Ya Allah, ya Tuhanku, tetapkanlah tapakku di atas titian yang lurus atau as-siratal mustaqim pada hari yang tergelincir segala tapak kaki ke dalam api neraka. Dan dibacakan ketika membasuh kaki kiri doa yang artinya, aku berlindung dengan engkau daripada tergelincirnya tapakku dari titian pada hari yang tergelincir padanya segala tapak kaki munafik. Dan naikkan air sampai di tengah-tengah 2 betis. Apabila telah selesai wudu, maka diangkatlah kepala ke arah langit seraya membaca doa yang bunyinya, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta, amiltu su'an wa dhalamtu nafsi, astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik, faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ta'ani minat tawwabina wa ta'ani minal mutatahhirin wa ta'ani min ibadika salihin wa ta'ani abdam saburan sakuran wa ta'ani ad'guruka kathiran wa asabbihuka bukratan wasila. Artinya, aku mengaku bahwa tiada yang disembah melainkan Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Aku mengaku bahwa Muhammad hambanya dan utusannya. Maha suci engkau, hai Tuhanku, dan dengan memuji engkau tiada Tuhan melainkan engkau. Aku telah berbuat yang jahat dan aku telah berbuat aniaya kepada diriku. Aku meminta ampun kepada engkau, wahai Allah, dan aku bertobat kepada engkau. Maka ampunilah aku dan berilah tobat kepadaku. Sesungguhnya engkau menerima tobat dan maha penyayang. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku daripada orang yang bertobat, dan jadikanlah aku daripada orang-orang yang bersih, dan jadikanlah aku daripada hambamu yang soleh. Dan jadikanlah aku hamba yang sabar, tahu berterima kasih, dan jadikanlah aku banyak berzikir kepada engkau dan bertasbih kepada engkau pada pagi dan pada petang. Diriwayatkan bahwa siapa yang membaca doa ini sesudah wudu, maka dicapkan wudunya dengan suatu cap dan diangkatkan cap itu untuknya di bawah ars. Maka senantiasalah cap itu bertasbih dan mengkuduskan Allah, dan dituliskan pahala itu untuknya sampai kepada hari kiamat.